Mari kita buka firman Tuhan, kita akan baca sebagian firman Tuhan yang terambil di 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Tema kita pada hari ini adalah mulianya pengampunan. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 5. Jemaat kasih Tuhan baca ayat 6 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop ini diberi judul LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab justru itulah maksudnya, aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sama-sama ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jemaat kasih Tuhan, kita tahu betapa sulitnya berbisnis saat ini ya, terutama di Indonesia. Begitu sulit, sehingga banyak orang yang berbagai macam cara, supaya bisa dapat proyek, dapat bisnis ya. Itu yang dilakukan oleh para pebisnis. Ada yang menarik saudara. Ada sebuah badan namanya Transparency International yang didirikan dari tahun 1993 meneliti perilaku bisnis orang-orang di luar negaranya. Jadi misalkan pengusaha Indonesia mau bisnis di Jepang. Nah, apa yang mereka lakukan? Menarik sekali hasil penelitian badan ini. Dan penelitian dilakukan selama beberapa bulan dari bulan 5 Mei sampai dengan bulan Juli sekitar 2 bulan tahun ini 2011 ya. Mereka mengadakan survei yayasan ini. Lalu mereka membuat indeks. Indeks pembayar suap ya, menarik ya, indeks pembayar suap. Mereka meneliti dari 30 negara itu, bertanya, tanya jawab atau lewat email atau dengan cara orang lain dan sebagainya, lalu mereka nyusun indeks. Hasilnya Indonesia nomor berapa penyuap ya, pembayar suap ini? Dia nomor Indonesia nomor 25 dari 28. Masih di atasnya Cina dan Rusia. Artinya apa? Masih lebih mending. Cina Rusia kok sudah menyuap, nyuapnya enggak karu-karuan. Nah, negara Eropa biasanya di atas, ranking atas, ranking 1 2 itu Eropa. Nah, di Asia yang bawah-bawah ini. Indonesia nomor 25 dari 28. Rankingnya tinggi. Jadi, pelaku pebisnis Indonesia di luar negeri banyak memberikan suap supaya proyeknya berhasil. Kelihatannya pemerintah diam-diam saja itu, atau mungkin karena mereka terlalu sibuk dengan urusan di dalam. Di dalam juga banyak korupsinya. Kalau Bapak Ibu baca di koran ya, lihat apa? Berita koran beberapa yang lalu di Kompas, 14 orang terdakwa korupsi di putuskan bebas oleh pengadilan di Samarinda. Alasannya lucu. Dia katakan penerimaannya sah. Berarti ada sungguh yang terima uang. Ya. Terima sah, tapi tidak melanggar hukum. Jadi 14 orang ini bebas. Bebas murni. Saudara. Dari pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi, mereka bebas. Wah ya, pasti senang sekali ya. Maka sampai ada komentar, Indonesia surga bagi para koruptor. Apakah itu yang dinamakan pengampunan, Bapak Ibu? Saya yakin bukan ya. Pengampunan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita baca pagi ini? Contoh lagi, beberapa hari lalu kita juga diributkan dengan masalah pernyataan wakil menteri yang baru ini ya, wakil menteri hukum dan HAM itu, adanya moratorium remisi untuk koruptor. moratorium itu penundaan atau penangguhan, remisi itu pengurangan hukuman. Jadi maksudnya baik ya, tetap dihukum mereka itu. Tapi alasannya dia apa? Karena kalau para koruptor itu sudah dihukum di penjara, mereka berlaku baik, nah perlu remisi, perlu pengurangan hukuman. Jadi kalau mereka bertindak baik 6 bulan begitu, bisa dikurangi. Masa hukumannya berkurang, di lama-lama mungkin dihukum 3 tahun, setahun sudah bisa keluar. Karena banyak sekali remisinya. Nah, kan jadi ribut. Semua permasalahan itu kok ada remisi untuk koruptor? Koruptor kan tidak perlu remisi, dihukum lah. Karena memang dia merugikan banyak orang. Tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Lalu waktu Wakil Menteri melontarkan pendapat itu, kan banyak yang berkomentar, oh enggak betul, ini. Akhirnya dikatakan istilahnya, bukan moratorium, tapi pengetatan remisi untuk koruptor. Pengetatan, jadi remisinya, kata dia, enggak sembarang orang diberi remisi. Itu kata dia. Tapi saudara, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Intinya, ada pengampunan bagi para koruptor. Apa kemudian seperti itukah? Yang sama dengan yang Alkitab katakan. Samakah pengampunan bagi para koruptor dengan pengampunan yang dinyatakan dalam firman Tuhan? Ya, cuman kasih Tuhan, perikop yang kita baca ini ada membahas mengenai pengampunan. Pengampunannya bagaimana? Kita lihat ayat 5 dan 6, satu kasus yang dihadapi oleh Paulus pada jemaat di Korintus. Dia katakan demikian, ayat 5 dan 6. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian atau sekurang-kurangnya, ini ada tanda, supaya jangan aku melebih-lebihkan, hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang demikian, sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Berarti ada masalah di jemaat Korintus. Ada masalah. Masalah itu apa? Tidak dijelaskan oleh firman Tuhan. Apa masalahnya? Yang jelas, ada yang berdosa membuat hati Paulus sedih. Dan juga tidak hanya dia, tapi seluruh jemaat ikut merasa sedih karena perbuatan orang itu. Tapi dosanya bagaimana? Firman Tuhan tidak menjelaskan. Tapi mungkin ada baiknya juga. Karena kalau dijelaskan, oh dosanya dosa selingkuh, misalkan begitu. Jadi mungkin kita berpandangan, oh kalau begitu dosa selingkuh ini yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Yang lain gak usah diperhatikan. Bukan itu. Justru tidak disebutkan berarti firman Tuhan ini berlaku untuk segala macam dosa. Dosa apa yang kita lakukan membuat sedih kita sebagai orang percaya dan membuat sedih juga hamba Tuhan yang mengembalakan di suatu gereja. Jadi Paulus katakan, hatiku sedih ketika ada orang yang berbuat dosa. Tidak ada hatiku saja, tapi seluruh jemaat akan sedih. Menarik juga waktu Paulus katakan, sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Sebagian besar dari kamu artinya apa? Masalah itu sudah dibicarakan di dalam jemaat. Berarti sebagian besar tahu, lalu menegur orang yang berbuat dosa itu. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang ketika ada seorang berdosa di dalam jemaat. Di Matius pasal 18, Tuhan Yesus katakan demikian. Ketika ada orang berbuat dosa, maka satu orang yang mengerti si A itu berdosa, hubungi dia empat mata, one to one. Satu-satu dibicarakan, oh kamu berbuat dosa loh, kamu bertobatlah begini-begini dan seterusnya, memberi nasihat. Kalau orang itu bertobat, it's okay, diterima kembali dalam jemaat. Tapi kalau tidak, ya biasanya manusia sering gak mau kalah ya. Terus saja ngelawan aja. Apalagi dinyatakan dosanya ya. Orang itu akan, enggak, saya gak dosa kok. Maka si orang mati dosa itu bisa mengajak orang lain. Satu orang atau dua orang berikutnya sehingga mereka berempat bersama-sama lalu bicarakan dengan orang yang berbuat dosa itu. Kamu berbuat dosa loh. Ini saksinya. Ada dua orang, tiga orang lagi yang menyaksikan kamu memang sungguh-sungguh berbuat dosa. Maka bertobatlah. Kalau orang itu bertobat, bagus sekali. Tapi kalau tidak bertobat, firman Tuhan katakan, Pak, kalau dia tidak bertobat, beritahukan kepada jemaat. Artinya lebih banyak orang lagi dilibatkan untuk menegur orang yang berbuat dosa ini. Seandainya orang ini sudah begitu banyak saksi menyatakan dia betul-betul salah, orang yang tetap tidak mengakui kesalahannya, maka Tuhan Yesus katakan apa? Keluarkan itu dari jemaat. Atau istilahnya ekskomunikasi. Keluarkan dari jemaat. Menurut saya sudah sepantasnya dikeluarkan. Kenapa? Orang Kristen tidak akan berbuat seperti itu. Orang Orang Kristen kalau dia tahu dirinya salah dan orang lain menegur dia, dia harusnya mengerti, ya aku berubah salah. Apalagi menegur bukan satu dua orang, banyak orang menegur dia. Seharusnya dia juga bertobat mengakui segala kesalahannya. Tapi kalau dia tetap keras kepala, tidak mengakui, apakah itu perbuatan orang Kristen? Jadi firman Tuhan ini sangat tegas mengenai dosa. Ketika orang berbuat dosa, maka firman Tuhan katakan, ampuni dia, kalau dia tetap mau bertobat, kalau tidak mau, kucilkan dia, keluarkan dari gereja. Jemaat kasih Tuhan, Paulus juga mengatakan, di ayat yang ketujuh dia katakan demikian, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ketika orang itu mengaku dosanya, dia begitu tertekan, dia begitu hidupnya berat, maka Paulus katakan, ampuni dia, kasihani dia ketika dia sudah mengaku segala dosanya. Sungguh orang itu sangat menderita kalau dia terus berbuat dosa. Dan kalau dia sudah mengaku, sudah bertobat, terima dia kembali seperti biasa. Bukti sungguh-sungguh seseorang itu bertobat adalah kesedihan yang mendalam dari hati seseorang itu. Enggak sekedar di permukaan, enggak sekedar lip service, enggak sekedar ngomong doang, oh ya saya bertobat, tapi terus tetap hidup dalam dosa. Bukan itu. Orang Kristen sejati, tentu dia akan meninggalkan dosanya. Dan dia sangat tertekan karena dia sudah berbuat dosa, maka dia akan datang pada Tuhan untuk minta ampun. Setelah kita akan perhatikan sikap babi dan domba. Ya. Ini pas hari Idul Adha, banyak korban domba. Nah kita ngomongin domba. Babi makanan yang enak ya. Jadi kita ngomong babi dan domba. Seandainya kita tahu ada babi dan domba, kita punya babi, misalnya kita punya babi, kita mandiin bersih ya, lalu dikasih minyak wangi, dikasih pita, wah cantik sekali babi ini. Lalu kita ajak dia jalan-jalan ya. Yang satu nuntun babi, satu nuntun domba. Domba kan sudah bersih putih ya. Kita tuntun berdua kiri kanan. Ada kubangan lumpur. Mereka berdua terperosok dalam lumpur. Apa yang terjadi? Domba ketika masuk dalam lumpur, dia akan berusaha sekuat-kuatnya keluar dari lumpur sambil menjerit-jerit supaya dia bisa keluar. Nah, dia enggak suka lumpur, domba ini. Dia berusaha keluar dengan menjerit. Sudah selesai di luar lumpur, jadi akan tenang. Tapi apa dengan babi itu? Sekalipun dia sudah wangi ya, pakai pita merah segala macam, ada lumpur, dia senang sekali masuk lumpur, berkubang dalam lumpur itu. Pada waktu kan ditarik keluar, dia akan menjerit. Tarik keluar dia menjerit. Beda dengan domba. Domba menjerit ingin keluar, tapi kalau babi, kalau tarik keluar dari lumpur, dia akan menjerit. Saudara, bukankah itu seperti orang-orang Kristen yang hidup dalam dosa? Tanpa bantuan Roh Kudus, orang berdosa itu seperti babi. Senang sekali dengan lumpur dosa. Senang sekali. Enggak mau dibebaskan dari dosa. Yang sangat menyedihkan itu terjadi pada kita orang-orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, tentu dia merasa tidak nyaman hidup dalam dosa. Dia akan berusaha keluar dari dosa itu. Ini bukan tempatku. Aku harus keluar. Aku harus menyingkirkan diri dari tempat dosa seperti ini. Itu orang Kristen yang sudah lahir baru. Maka dia akan mohon ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosaku. Seperti yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 32. Setelah dia tahu dirinya berdosa, berselingkuh dengan Batsyeba. Lalu dia menulis Mazmur 32. Dia mengeluh dosa-dosa itu menyebabkan lemah tulang-tulangnya. Istilah dia ya. Tapi ayat yang berikutnya, ayat kelima. Dia katakan, aku bersuka cita ketika aku beroleh pengampunan. Jemaat kasih Tuhan. Apa yang dikatakan Daud juga berlaku bukan bagi kehidupan kita. Kita sebagai orang yang sungguh-sungguh sadar akan dosa-dosa kita, orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, tinggalkan dosa itu. Kita pasti tidak nyaman hidup dalam lumpur dosa seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Nasihat Paulus yang berikutnya, yang ayat 8, dia katakan demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia, orang yang sudah bertobat itu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi dia. Pertama, dia jangan dikucilkan. Kedua, dia tahu ada orang yang care, peduli pada dia, sehingga tidak selalu hidup di dalam lumpur dosa itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita bisa mengasihi seseorang? Karena apa? Kita bisa mengasihi seseorang karena kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Tuhan. Kita merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan, maka kita baru bisa mengasihi orang lain. Omong kosong kalau kita bisa mengasihi tanpa kita merasakan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita ini. Contoh yang indah di Alkitab adalah contoh Daud dan Mephiboset. Kita lihat 2 Samuel pasal 9. Contoh diberikan Daud kepada Mephiboset. Siapa itu Mephiboset? Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Yonatan adalah anak dari Saul. Yonatan adalah teman akrab dari Daud. Sehingga ketika Daud naik tahta, Saul sudah mati, maka Daud berusaha mencari anak-anak dari Yonatan. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 13, 1 perikop itu tidak akan kita baca. Saya akan menggambarkan demikian. Daud bertanya, ayat yang 1, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Yonatan sahabat karib dari Daud. Maka dia ingin mencari, masih ada enggak anak Yonatan? Lalu ada yang datang pada dia, ada. Ya, jadi ada pengasuhnya namanya Siba. Lalu Daud katakan kepada Siba, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud bisa mengasihi, katakanlah cucu musuhnya itu, karena dia sudah menerima kasih dari Allah. Kita ingat betapa Daud melarikan diri dari Saul, karena dikejar-kejar mau dibunuh. Daud melarikan diri. Kita bayangkan, sudah sepantasnya ya, kalau Daud jadi raja, dia bersendam pada keturunannya. Tidak. Daud katakan, aku mau cari keturunan dari Saul, karena aku sudah menerima kasih Allah itu, maka aku mau pelihara cucu dari Saul. Luar biasa sekali, jemaat kasih Tuhan. Siapa kami Mephiboset? Lalu pengasuhnya katakan demikian. Tapi Tuhanku, Mephiboset itu cacat orangnya. Kakinya cacat. Betul dia anak Yonatan? Ya. Tapi dia cacat. Apa yang dikatakan Daud ketika dia mengerti bahwa Mephiboset cacat? Dia katakan, okay, bawa dia ke rumah dan aku akan makan sehidangan dengan Mephiboset. Artinya, Mephiboset boleh duduk semeja dengan Daud. Aku akan pelihara dia. Luar biasa, saudara. Kalau kita lihat begitu susahnya Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, tapi dia sekarang membalas kejahatan dengan kebaikan. Logikanya menurut manusia, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia akan bunuh habis seakar-akarnya keturunan daripada musuhnya itu. Tapi tidak, karena Daud sudah merasakan kasih Allah. Sehingga dia, saya akan pelihara Mephiboset, cucu dari Saul, makan sehidangan dengan aku. Sehingga Mephiboset diangkat posisinya. Semua orang memperlakukan dia sebagai anak raja. Jemaat kasih Tuhan, bukankah tindakan Daud ini seperti tindakan Allah? Allah yang mengambil inisiatif ketika kita jatuh dalam dosa. Allah yang turun ke dunia mengampuni dosa-dosa kita. Dia utus anaknya untuk menghapus dosa-dosa kita. Ketika Daud ngomong dengan Siba, dia katakan, di manakah dia? Di manakah Mephiboset ini? Bukankah seperti yang Tuhan Allah katakan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa? Di manakah engkau? Jemaat kasih Tuhan, kita sering lari dari Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak mohon ampun, tidak datang pada Tuhan, malah kita lari daripada Tuhan. Mungkinkah kita lari dari hadapan Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tahu dimanapun kita sembunyi, tapi luar biasanya Allah kita. Dia ambil inisiatif, cari di manakah kamu orang berdosa ini. Bukannya menghukum, tapi dia memberikan anugerah pengampunan kepada kita yang mau bertobat, pada kita yang mau datang kepada Tuhan. Allah berikan anugerah pengampunan yang luar biasa kepada kita orang-orang berdosa. Jadi berarti anugerah itu punya kuasa mengubah kita. Daud merasakan kasih yang luar biasa. Maka dia mengubah Tuhan mengubah hati Daud, ia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Semangat kasih Tuhan, apa kata Mephiboset ketika dia dipanggil oleh Daud? Dia katakan demikian, ayat yang ke-8. Lalu susutlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset merasa dirinya tidak layak datang kepada Daud. Tapi Daud katakan, tidak, engkau akan makan sehidangan bersama-sama dengan aku. Saudara, Daud memilih Mephiboset bukan karena hebatnya Mephiboset, bukan. Dia sudah timpang, dia sendirian, dia enggak punya orang tua, tersingkirkan, enggak ada yang perhatikan dia. Malah mungkin kalau ada musuh-musuh Saul, dia akan membunuh Mephiboset. Tapi Daud mau ambil dia, bukan karena hebatnya Mephiboset, bukan, tapi karena ada kasih di dalam diri Daud. Jemaat, sebetulnya kita ini juga tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dosa yang itu lagi. Tuhan sudah peringatkan kita, jangan berbuat dosa. Tapi toh kita tetap melakukan dosa itu. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, dia mau datang mengampuni dosa-dosa kita. Asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa mulianya pengampunan Tuhan itu untuk kita semua. Jemaat kasih Tuhan, nasihat Paulus yang terakhir di dalam perikop ini, ayat yang ke-11. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Paulus tentang kehidupan orang-orang percaya. Ayat yang ke-11 dia katakan demikian. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Paulus mengajarkan kita untuk mengampuni orang-orang lain. Ketika orang itu bersalah dan mengaku dosa kita, kita harus mengampuni orang itu, bahkan mengasihi orang itu. Tapi Paulus juga katakan hati-hati. Kalau kamu tidak mau mengampuni, maka iblis akan masuk dalam hati kita. Caranya bagaimana? Kita tahu strategi iblis untuk mengacobolokan orang-orang Kristen. Strateginya cuma dua. Dari dulu sampai sekarang juga sama. Dan bodohnya manusia bolak-balik juga jatuh dalam dosa yang sama. Strategi iblis dua. Pertama dia memecah belah. Dan yang kedua menyebarkan kebohongan. Ingat, ketika Hawa digoda oleh iblis, apa perkataan iblis kepada Hawa? Bukankah Tuhan berkata, dia pakai firman Tuhan, tapi dipelintir. Semua buah di pohon ini tidak boleh kamu makan, kecuali yang tengah boleh kamu makan. Hawa, karena mulai berdialog dengan iblis, dia terpengaruh. Oh enggak gitu, kebalik. Justru meraba pun enggak boleh. Hawa sudah terpengaruh, dia tambah kalimatnya. Meraba pun enggak boleh. Padahal firman Tuhan tidak katakan meraba. Tuhan katakan, kalau kamu makan, kamu mati. Tapi Hawa dipengaruhi oleh iblis yang bisa melintir firman Tuhan itu. Dia tambah-tambahi sendiri. Menyeraba pun tidak boleh. Iblis katakan apa? Oh, bukan begitu maksudnya. Kalau kamu makan buah ini, kamu enggak mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah kebohongan yang diberitakan oleh iblis. Sehingga Hawa tertarik melihat buah itu indah sekali. Dia petik dan dia makan. Berikan juga kepada suaminya. Hawa sendirian pada waktu dia dicobai. Iblis memecah belah. Saat sendirian, dia mencobai kita untuk jatuh dalam dosa. Strategi iblis memecah belah dan menyebarkan kebohongan. Saudara-saudara, iblis juga memecah belah di antara keluarga kita. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan menantu, dan sebagainya. Saudara dengan saudara bisa saja. Jemaat kasih Tuhan, itulah kerjaan iblis. Strategi iblis memecah belah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah teman-teman. Saudara, kalau kita tidak mengampuni rekan kerja kita, kita ambil dalam lingkup gereja, sama-sama pelayan di gereja, normal. Bila terjadi gesekan-gesekan, terjadi hal yang tidak pas ya, itu normal. Tapi sama-samalah bertindak dewasa, akui kesalahannya. Lalu kita tetap bekerja bersama-sama melayani Tuhan di gereja yang sama. Tuhan yang sama. Kok berkelahi? Tapi itulah strategi iblis. Ketika kita tidak bisa mengampuni rekan kerja kita, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia selalu ngompori. Berikan hati. Lalu ngompori, dari kita enggak senang, lama-lama kita menjadi dendam. Menjadi dendam, lama kita jadi marah. Ketemu orang itu, kita langsung naik darah, marah. Buang muka. Tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Itu cara iblis. Memecah belah orang-orang percaya. Tidak menyehati yang pengampunan kepada orang-orang lain. Kita harus hati-hati dengan tipu daya iblis seperti ini. Di Skotlandia tahun 1800, akhir 1800, ada seorang remaja yang nakal sekali. Sudah bukan nakal lagi, sudah bertindak kriminal. Apa yang dilakukan? Dia sering berbuat tindak kejahatan, yaitu curi ternaknya tetangga dia. Dicuri ternaknya. Dijual, lalu dapat uang dia untuk mabok-mabokan, dia minum-minuman keras. Gak hanya sekedar mencuri, tapi dia juga apa? Sering bakar kandang-kandang itu. Karena binatang dibakar, nah binatang ternaknya lari kemana-mana. Dia senang kalau orang lain rugi. Dia juga senang bakar lumbung-lumbung padi, biasa petani ya, ada padi, dibakar. Dia senang orang lain hidup dalam kesulitan. Saking jahatnya seperti itu, orang-orang itu sampai marah sekali pada anak ini. Suatu saat, pas ketangkep basah berbuat kejahatan, lalu mereka saking marahnya berbuat yang sadis kepada remaja ini. Apa yang dilakukan oleh penduduk sekitarnya? Mereka bikin cap dari besi panas, dikasih kode DC. Itu dari bahasa Inggris, itu dangerous criminal, orang yang berbahaya. Dicap di pipinya, di sebelah kiri, di pipinya dicap. Supaya semua orang tahu, ini orang berbahaya, orang ini jahat sekali. Jangan bergaul sama dia. Cukup sadis waktu itu. Karena orang-orang situ sudah buat. Ya, apa yang dilakukan? Enggak tahu lagi. Saking keselnya sama si remaja ini. Remaja ini juga merasa dia sudah mulai dikenal di daerah situ sebagai orang jahat. Lalu dia berusaha pergi dari daerah itu. Dia kumpulkan uang dan dia bisa pindah ke Amerika. Dan naik kapal, dia pindah ke Amerika. Di Amerika, dia berjumpa dengan D.L. Moody, pengkhotbah yang besar itu. Tuhan mengasihi orang ini. Sehingga dia waktu ikut kebaktian rohani menurut D.L. Moody, dia bertobat. Orang ini bertobat dan dia mau melayani Tuhan. Maka dia mulai bekerja buat Tuhan. Dia tidak menikah. Lalu dia bekerja sebagai tukang sepatu untuk kehidupan dia sehari. Dan dia juga pimpin PA di gereja itu. Tiap hari dia pimpin PA. Lalu ketika orang-orang kelompok dia tanya, Pak, kok ada tulisan DC di pipi kamu, artinya apa ya? Dia tidak pernah memberitahu apa arti tulisan di pipinya DC itu. 50 tahun dia mengabdi di gereja itu. Dan akhirnya Tuhan panggil dia meninggal. Pada waktu saat pemakamannya, penguburannya, pendeta yang memimpin upacara pemakaman itu mengatakan demikian. Jemaat kasih Tuhan, sudah sekian tahun kita coba bertanya, apa arti DC di pipi sahabat kita yang sudah dipanggil Tuhan ini? Akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya tahu artinya DC di pipi dia. DC adalah Disciples of Christ, murid Kristus. Jemaat, kalau Tuhan bisa menjadikan seorang DC yang tadinya begitu jahat, Tuhan ubah hidup dia menjadi orang yang berguna buat Tuhan, bekerja buat Tuhan. Maka kita juga perlu hati yang seperti itu. Perlu hati untuk kehidupan saudara kita yang hidupnya penuh kekacauan, hidupnya penuh kemarahan, hidupnya penuh dendam, hidupnya tidak ada pengampunan kita perlu datang kepada mereka. Kita sudah menerima kasih dari Tuhan. Kita perlu datang membagikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga orang itu yang hidupnya penuh dengan dendam itu boleh juga menikmati kasih Tuhan. Maka benar sekali dikatakan oleh Paulus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan dari ketika. Dari kita, ketika kita saling bertentangan satu yang lain, ketika kita saling berkelahi satu yang lain, bahkan di dalam gereja, sama-sama melayani Tuhan yang satu, kok bisa berkelahi? Maka kita yang sudah menerima kasih Tuhan, perlu bagikan kasih itu kepada orang-orang lain. Jemaat kasih Tuhan, karena kasih Tuhan, kita ini diampuni. Begitu agung kasih Tuhan itu. Bahkan Tuhan Allah rela memberikan anaknya satu-satunya untuk dunia, untuk kita orang berdosa ini. Apa kata anak itu? Yesus katakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Allah Bapa mengasihi dunia sehingga kirim anaknya yang tunggal, satu-satunya itu. Dan anaknya mengerti kasih Bapa itu. Jadi dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar kalau seseorang itu bisa memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mau mati bagi kita. Allah tidak berkewajiban menyelamatkan kita. Tidak. Allah katakan di kitab Kejadian pertama kali mengatakan kepada Adam dan Hawa, kamu makan buah ini, kamu mati. Itu kata Allah. Dan kata Allah, kata yang benar, kata yang suci. Dan tidak dicabut lagi, mati. Tetapi karena kasihnya, Yesus mau datang ke dunia, menanggung murka Allah itu. Sehingga kita enggak jadi mati. Karena Yesus mati, kita bisa hidup. Tahun 1878, kerajaan di Inggris, ada seorang ratu namanya Ratu Alice. Dia anak dari Ratu Victoria. Ratu Alice ini punya anak perempuan. Tapi anak perempuannya sakit difteri. Pada waktu itu, sakit itu sakit yang sangat berbahaya, sangat mematikan. Belum ada obatnya. Sehingga dokter berpesan kepada Ibu Alice, ibunya ya, jangan dekat-dekat dengan anakmu, ya, jangan muka dengan muka begitu ya, mencium karena virusnya akan masuk ke kamu, kamu akan sakit, tertularnya ke difteri itu. Ya. Jadi si ibu ini ya merawat anaknya, ya, dan tahu anaknya akan meninggal, dia tahu, tapi dia jaga jarak karena dipesan oleh dokter, hati-hati. Ya, jangan dekat sekali nanti soalnya ya apa waktu virusnya bisa menyebar kemana-mana. Tetapi ketika anak ini sudah mulai mendekati akhir hidupnya, dia tersengal-sengal begitu, ibunya sangat kasihan. Lalu ibunya apa? Membopong anaknya, agak ditegakkan sedikit kepalanya ya, supaya jangan tersengal-sengal seperti itu. Di akhir hidupnya, si anak ini berkata kepada ibunya, Mami, kiss me. Ibu, ciumlah saya. Apa yang dilakukan sang ibu Alice? Dia tahu, dia dipesan oleh dokter, jangan dekat-dekat. Tetapi karena kasihnya, dia cium anaknya, sampai anak itu meninggal. Apa yang terjadi, saudara? 2 bulan kemudian, Ratu Alice juga meninggal karena difteri. Jemaat kasih Tuhan. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita ini. Dia mau mencium saudara dan saya. Yesus datang ke dunia memeluk kita, mencium kita. Supaya kita boleh selamat. Bapa di surga sudah mengirim anaknya. Karena Bapa di surga sungguh mengasihi saudara dan saya. Jikalau saudara ingin mengalami, merasakan betapa mulianya pengampunan itu, mulailah kita belajar mengampuni orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mau mengampuni kami. Betapa mulianya Tuhan pengampunan itu. Kami yang seharusnya mati, tapi hidup karena Yesus mati bagi kami. Karena Tuhan, kami yang sudah menerima kasih-Mu yang luar biasa, kami mau bagikan pada orang lain. Kami mau mengasihi orang-orang lain, tidak sekedar dengan kata-kata ya Tuhan, tapi dengan perbuatan kami. Kami mau mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Karena Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Ketika rekan kerja kami, rekan pelayanan kami bersalah pada kami dan meminta maaf, kami mau mengampuni dia. Berikan kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena Tuhan, pimpin kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman, tidak hanya pendengar firman yang setia, tapi menjadi pelaku firman yang aktif, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dengan segala permasalahan mereka hadapi. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Ketika permasalahan yang hadapi di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh menyelesaikan masalah keluarga itu dengan baik. Ketika mereka menerima masalah di tengah pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka sehingga mereka menyelesaikannya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi rekan-rekan pelayan kami yang lain, mereka pelayanan di Mika, Pama, Reformata, atau ABC. Tuhan juga boleh pakai badan-badan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bila firman Tuhan, Injil Tuhan, kabar kesukaan ini boleh semakin tersebar dengan melalui berbagai cara, baik media cetak, atau media audio-video, atau melalui pendidikan. Bila semua Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, dan Tuhan boleh pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan, memberitakan kabar kesukaan ini bagi semua orang. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah kemelut yang kami hadapi ini Tuhan, masalah hukum, masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, kami mohon pengasihan-Mu Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa dan kami dari kerusuhan dan kehancuran Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu. Kami sebagai orang-orang percaya, kami sebagai orang yang sudah Tuhan tempatkan di Indonesia. Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, membawa damai di tengah-tengah masyarakat kami. Kami juga berdoa bagi permasalahan yang ada di Papua saat ini Tuhan. Papua yang semakin lama semakin rusuh. Kami berdoa Tuhan, berkati segala usaha-usaha itu Tuhan untuk menenangkan Papua. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu atau rakyat Indonesia yang sulit mencari pekerjaan. Tuhan berkati segala usaha Tuhan sehingga mereka pulih dapat bekerja. Tuhan, kami serahkan sudah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengampuni kami, yang mencurahkan kasih-Nya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.